وصحبه ومن وراه أما بعد فقرأ الشريح حفظه الله تعالى ولهذا روى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم وجماعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قرأ يا حبل دا نومر أكياسي وإفطارهم كيف يغبنون سحر الحمق وصومهم ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبار عبادة من المغترير يقول يا حبل دا يتمنى نومر أكياسي من هم الأكياس الجواب إن لله عبادا فطنا هؤلاء هم الأكياس الأحياء قلوبهم وأقولهم صحيحة يقول يا حبل دا نوم الأكياس وإفطارهم وهم أهل العلم الأكياس ناموا ورحمك على كلام أبي الدرداء رضي الله عنه سهروا ليرهم في صلاة ولكن هؤلاء يستوون لا يستوون عند أبي الدرداء رضي الله عنه مع أولئك لأن أولئك عبدوا الله عز وجل على جهل وهؤلاء عبدوا الله بعبادة قديرة ولكنها مع علم وبصيرة فكانوا أعظم أجرا حيث قال لمثقال ذرة من بر مع التقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين لهذا نقول العلم في غاية الأهمية ولهذا نقول العلم في غاية الأهمية ويبدأ به قبل أي شيء خاصة العلم الذي يصحح العبادة ويصحح العقيدة ويصحح القرب ويجعل المرء في حياته يسير على بينة وفوق سنة رسوله وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على جهالة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوة kita lanjut masih dari pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-ilmu qabla al-qul wal amal yang beliau menjelaskan ilmu apabila sebelum ucapan dan amalan burikali sahibihi fil qalil maka orang tersebut akan diberkahi walaupun sedikit amalnya ucapannya namun di atas ilmu wa in kana al-amalu wal qawlu qabla al-ilmi apabila amal dan ucapan ternyata sebelum ilmu amal dulu ucap dulu baru ilmu farubbama kanatil amalu wal aqwalu jibalan bisa jadi ucapannya amalannya besar sebesar gunung lakinnaha laysat ala sabili najatin namun itu bukan di atas jalan keselamatan bisa menyengsarakan Walihada rawa al-imamu Ahmad fi Zuhdi oleh karena itu Imam Ahmad meriwayatkan di kitab Az-Zuhud. Ya, wa Abu Nu'aim, Imam Abu Nu'aim juga meriwayatkan wa jama'atun dan sekelompok ulama meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya habbada naumul aqyas wa iftaruhum. Sungguh alangkah bagusnya tidurnya orang-orang yang cerdas. Wa iftaruhum tidurnya dan tidak puasanya, iftarnya. Kaifa yaghbununa saharal hamqa wa sawmahum? Gimana coba mereka bisa mengalahkan begadangnya orang-orang yang bodoh dan puasanya orang yang bodoh? Padahal orang yang cerdas ini tidak sholat malam, tidak puasa di siang hari. La misqalu dzarratin min burrin ma'at taqwa wa yaqinin a'dhamu. Maka gandum yang disedekahkan sebesar biji dzarrah namun disertai dengan ketakwaan dan keyakinan keimanan, a'dhamu wa afdalu, itu lebih besar, lebih utama, wa arjahu, dan lebih kuat, min amsalil jibali ibadatan, daripada ya sebesar gunung ibadah, minal muhtarin, dari kalangan orang-orang yang tertipu, ya dari kalangan orang-orang yang tertipu. Tabarakallahu fikum. Kemudian yaqul, beliau mengatakan, Abu Darda, ya habbada yatamanna, ya ya haba, sungguh alangkah bagusnya, gitu, ya tamanna, beliau ya bertamanni, berangan-angan tidurnya naumul aqyas, tidurnya orang yang cerdas. Man huwal aqyas, man hum al aqyas, siapa itu orang yang aqyas, mereka yang aqyas? Al jawab, jawabannya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, inna lillahi ibadan futanan tarakud dunya wa khaful ya, fatina. Taib, Allah memiliki hamba-hamba yang futonan, yang cerdas, ya, yang berilmu. Haulai humul aqyasu al ahya'u qulubuhum wa aquluhum sahihatun. Mereka lah orang-orang yang cerdas, yang hidup, yang kalbu mereka, akal mereka itu sahihah, jernih. Yaqul, Abu Darda mengatakan, ya habbada naumul aqyas wa iftaruhum, sungguh alangkah bagusnya tidurnya orang yang cerdas, yang berilmu, dia tidak sholat tahajud, dan iftarnya, tidak berpuasanya orang-orang yang berilmu ini. Wahum ahlul ilmi, yaitu aqyas adalah para ulama, ahlul ilmi. Al-aqyas namu, orang-orang yang berilmu ini mereka tidur. Walhamqa, sedangkan orang-orang yang bodoh, ala kalami Abi Darda, berdasarkan pernyataan Abu Darda, zahiru laylahum fi sholatin, mereka begadang di malam mereka dalam sholat. Lakin haulai la yastawuna inda Abi Darda, namun mereka itu enggak sama menurut Abu Darda. Ya, yang orang yang berilmu ini ma'ulaika, dengan mereka itu yang bodoh, yang hamqa. Ya, li'anna ulaika abadullaha ala jahlin, karena mereka ini orang-orang yang hamqa, yang bodoh ini, beribadah pada Allah di atas kebodohan. Waha ulai, sedangkan mereka orang-orang yang aqyas, yang berilmu, abadullaha bi'ibadatin qalilatin, beribadah pada Allah dengan ibadah yang sedikit. Lakinnaha ma'ilmin wa basiratin, namun di atas ilmu dan basiroh, pengetahuan yang mendalam. Ya, tapi ya, sebagaimana dikatakan, qalilun fis sunnah ya khairun min ijtihadin fil bid'ah, sedikit namun di atas sunnah itu lebih baik pada banyak sungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Ya, tapi barakallahu fikum, kayak orang-orang yang zikir ribuan kali, Allah Allah Allah, la ilaha illallah, ribuan kali begadang mereka. Ada orang yang cuma zikir, zikir pagi, zikir petang kan sedikit. Ketika petang dia cuma baca a'udzu bikalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq, 3 kali. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Cuma sekali. Ya, dia baca lagi bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa sami'in, 3 kali. Raditu billahi rabba wal islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasul. 3 kali. Cuma 3 kali, 3 kali aja. Ada yang sekali. Ya. Zikirnya orang yang di atas ilmu walaupun sedikit itu lebih baik daripada zikirnya orang-orang yang al-mughtarin di atas bid'ah. La ilaha illallah, Allah Allah Allah Allah Allah Allah, 7000 kali, 7000 kali, belum, baru 1000, baru 1000, baru goceng, baru goceng. kurang cenggo, kurang cenggo. Allah, Allah, kurang, kurang. Allah, Allah, Allah. 7.000. Gimana ngitungnya? Pakai cetek, cetek, cetek, cetek, cetek. Oke, gimana Bima? Gayanya Bima? Bima kayak alumni nih, gini-gini. Kalau dulu saya dalam sebuah suluk, ya, saya pernah diajarin gini, gayanya. La ilaha illallah, illallahnya mesti di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak itu. Lama-lama, la ilallah cuman Allah aja. Illallah, illallah, illallah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Udah capek, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, domir aja domir. Huwa, huwa, huwa. Udah ntar disukun wawnya. Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Ya. Dulu di berbagai pondok ya, di Jawa Timur, di daerah Payaman, Kerincing, di Magelang. Saya enggak sebut nama pondoknya apa ya. Ya. Atau di dekat Magetan sono. TMBRO itu nama daerahnya. Ada program suluk. Apa itu program suluk? Sekian hari, 7 sampai 40 hari kita di ruangan tertentu, ada bilik zikir di situ. Ya. Sebagian teman-teman saya itu terangkat dan mereka bersumpah betul-betul terangkat ketika zikir itu telah nyampe ribuan dari yang ditargetkan. Nah, itu merasa sudah mencapai maqam yang matlub. Nah, itu yang memang dicari itu. Padahal itu diangkat oleh setan ya. Setan bisa aja ngangkat. Ya enggak, heran, heran lagi zikir diangkat setan. Heran lah ya syur. Ya. Rafa'ahu jin. Jin yang angkat heran. Heran merasa udah jadi wali nih gua. Wali. Sah jadi wali. Tinggal jalan di air nih. Terbang di udara udah bisa. Zikir entar tinggal di atas pohon, di atas daun pisang. Pulang-pulang ke negerinya Herin soalnya di dekat timur-timur NTT, Herin jadi wali. Wali majdub. Ya. La haula wala quwata illa billah. Fa kanu a'dama ajran, maka orang yang berilmu ini ibadahnya sedikit namun di atas ilmu dan basirah itu lebih besar pahalanya. Haitsu qala, di mana Abu Darda mengatakan, la misqalu dzarratin min burrin ma taqwa wa yaqinin a'dhamu wa afdalu wa arjahu min amsal jibali ibadatan min al-muqtarin. Ya. Sedikit sebesar biji dzarrah. Ini burrin atau birrin ini? Hah? Burrin. Hah? Gandum. Bisa juga birrin. Sedikit sebesar biji zarrah kebaikan disertai dengan takwa dan keyakinan itu lebih besar, lebih utama, lebih unggul daripada ya, sebesar gunung ibadah, sebesar gunung dari kalangan orang-orang yang tertipu, yang beribadah di atas kebodohan. Walihada naqul, oleh karena itu kita katakan, kata Syekh Shalih Al-Syekh, al-ilmu fi ghayatil ahamiyah, ilmu itu pada puncak urgensi, pada puncak sesuatu hal yang paling penting ilmu itu. Makanya kata Imam Ahmad, manusia kalau tanpa ilmu, ya, manusia lebih membutuhkan ilmu daripada membutuhkan makan dan minum. Kalau tanpa ilmu, lebih sesat daripada hewan. Ya. Maka puncak dari apa yang kita butuhkan adalah ilmu. Kalau kita gak makan, gak minum, mati. Tapi kalau gak ada ilmu, sesat. Sekalinya beribadah, salah. Kalaupun beribadah, salah ibadahnya. Ya, bisa kekufuran, bid'ah. Ya. Atau gak ibadah sama sekali, karena gak tahu. Dia berpaling ke Ketika dia berpaling enggak mau belajar, jadilah dia orang yang paling zalim, waman a'ra waman adzamu mimman. Ya. Gimana ayatnya? Waman adzlamu mimman dzikra bi ayatihi tsumma a'rada anha. Ya, ayatnya gimana sebenarnya? Waman adzlamu mimman dzikra bi ayati rabbih. Ya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diberikan peringatan tentang ayat-ayat Rabb-nya? Tsumma a'rada anha. Kemudian dia malah berpaling. Ya. Wa yubda'u bihi qabla ayyi syai'in. Maka ilmu itu harus diawali, segala sesuatu diawali dengan ilmu sebelum segala hal. Khosatan al-ilma. Ya, isim yang setelah khosatan maf'ul. Maf'ul bih, karena khosatan maf'ul mutlak. Ya. Terlebih khusus lagi ilmu alladhi yusahihul ibadata. Ilmu yang di situ bisa membenarkan ibadah, ilmu fikih. Wa yusahihul aqidata. Ini lagi penting ini. Ilmu yang membenarkan akidah kita. Wa yusahihu al-qalba, yang membenarkan kalbu kita. Wa yajalul mar'a fi hayatihi yasiru ala bayyinatin, yang dia menjadikan seorang si hamba ilmu ini, ya, dalam kehidupannya dia berjalan di atas bayyinah, di atas keterangan yang nyata. Wifqa sunnati rasulih, ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulnya sosab, walisa ala jahalatin, bukan di atas kebodohan. Nah, summa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam rahimakallah, kemudian ketahuilah semoga Allah merahmati anda, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa wajib bagi segenap muslim dan muslimah, ta'allumu hadihi salasi amasaila, untuk mempelajari tiga permasalahan ini. Kalau yang tadi wajib mempelajari empat hal, ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan bersabar atas rintangan dalam menyampaikan, mendakwahkan ilmu. Nah, wajib bagi kita untuk mempelajari tiga hal ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Apa itu tiga hal ini? Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Yang pertama, kita mesti ketahui Allah yang menciptakan kita, warazakona, memberikan rezeki kepada kita. Harus tahu ini, rububiyah Allah, sehingga kita sadar kita adalah hamba Allah. Namun walamnya trukna hamalan, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus seorang rasul untuk kita, supaya kita tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu dakhala an-nar. Siapa yang mentaati rasul tersebut, dia masuk surga. Siapa yang durhaka tidak mentaati rasul tersebut, dia masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasulah. Ya, tayyib, lanjut lagi Riyandi. Summa qara syarihu hafizullah ta'ala hadhihi masairu ats-tsalatsu allati dzakaraha asy-syekh rahimahullah siratun lima qabraha wa tamhidun lima ba'daha fa'ada wa karara biqawrihi i'ram rahimakallahu wa fi hadha ma fihi minat taratufi bil muca'an limina i'ram adnahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'ad lumu halihi tarati masaira ma'al masaili al-arba'i alati sabakot wa halihi masailu yajibu ayya ta'ad lamaha kullu muslimin wa muslimat wa kullu muslimatin li'anna fiha bayana aslid dini wa qa'idatad dini. Naam, ahsanta. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh, hadihil masailu as-salatu, inilah tiga permasalahan allati dzakaraha asy-syekhu, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, silatul lima qablaha. Ya, yang tiga permasalahan ini adalah sambungan dari sebelumnya. Ya. Yang sebelumnya apa? Empat hal yang mesti kita pelajari. Ilmu. Ya. Apa itu ilmu? Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Tiga pertanyaan kubur. Mengamalkan ilmu yang kedua. Mendakwahkan ilmu yang keempat. mendakwahkan, bersabar di atas gangguan, rintangan dalam mendakwahkan ilmu. Wa tamhidun lima ba'daha, dan ini sebagai tamhid, prolog, mukaddimah dari yang akan setelahnya. Ya, fa'ada wa qarrara, maka beliau mengulang. Ya. Mengada wa qarrara sama maknanya ya. Beliau mengulangi lagi di sini bi qaulihi i'lam rahimakallah, kan di awal juga begitu. I'lam rahimakallah gitu ya. Syekh selalu mendoakan. Maka tuduhan keji yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tukang mengkafirkan kaum muslimin. Enak aja. Di setiap sub judul i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanafiyyata, kan begitu. Ya. I'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, i'lam rahim arsyadakallah, semoga Allah membimbing Anda, semoga Allah merahmati Anda. Ya. Saya enggak mengkafirkan kaum muslimin. Saya mengkafirkan musyrikin dan pembatal keislaman. Enak aja ngapirin muslimin. Paham enggak? Ini juga ya, ini framingnya Ahmad Zaini Dahlan tuh ya. Penulis buku Mukhtasar Jiddan. Ya, dan para musuh-musuh dakwah yang banyak diikuti oleh ya, orang-orang di Indonesia ini yang menjadikan ya tuduhan dari Ahmad Zaini Dahlan sebagai bahan untuk menembak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak ada Syekh mengkafirkan kaum muslimin. Yang mana? Kuburiyun, kuburiyun bukan muslimin. Ya. Syekh mengkafirkan pelaku kesyirikan. Ya, paham enggak sini? Ngerti ya? Ya, barakallahu fiik. Wa bi qawlihi i'lam rahimakallah wa fi hadha ma fihi min at-talattufi bil muta'allimi. Nah, dalam doa beliau ini terdapat sikap lembut, lemah lembutnya Syekh terhadap para pembelajar. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi salasi masailah. Ya, yaitu ketahuilah apa namanya itu, bahwa wajib bagi segenap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan ini ma'al masailil arba'i allati sabaqat, disertai dengan empat permasalahan yang sebelumnya yang telah berlalu. Ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan sabar atas rintangan dalam mendakwahkan ilmu. Ilmu itu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ya. Wa hadhihi al-masailu yajibu an yata'allamaha kullu muslimin wa kullu muslimatin, dan permasalahan ini wajib dipelajari oleh segenap muslim dan muslimah. Li'anna fiha bayana asli din wa qa'idatad-din. Karena di dalam permasalahan yang akan beliau sebutkan ini terdapat penjelasan pokok agama dan akidah agama. Inilah landasan agama kita dan kaidahnya. Ya. Al-mas'alatu al-ula, permasalahan yang pertama. Ya, gantian baca sini. Siapa? Syahrul, Syahrul. Fadhal. Daripada baca semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bima kemarin baca apa tadi pagi? Siang. Kemarin. Ya. Terus Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Syarifu rahimahullah taala, al-mas'alatu wal ula anna Allah Azza wa Jalla khalaqa sawtan hatta yasma'a al-akharun khalaqa al-khalqa li ghayatin lam yakhluqhum suddan wala 'absan subhanahu wa ta'ala. Sudan itu jangan ditasdid dalnya. Ya. Sudan wala 'absan. 'Abasan. 'Abasan subhanahu wa ta'ala. Aman yasifuna bal khalaqa al-khalqa li ghayatin. Qala subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala 'azza wa jalla afahsibtum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilayna la turja'un. Al ay liguri ghayatin wa liguri hikmatin wa annakum ilayna la turja'un wa annahu lan yakuna ba'sun ba'da khalqikum wa annahu lan yakuna irja'un likum lakum ila man khalaqakum hada adzunnu fihi qadahun fi hikmatillahi azza wa jalla lidzalika qala azza wa jalla ba'daha fata'ala allahul malikul haqq fata'ala allahu amma yasifuhu bihi al-mubtiluna wa subhanahu wa ta'ala amma yadhunnuhu bihi al-jahiluna al-qadihuna fi hikmatihi fal-khalqu idhan makhluquna ligoyatin ma hadhil goyatu al-jawabu hiya ma bayyanaha Allahu azza wa jalla fi qawlihi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِغَايَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْإِبْتِلَاءُ ليبلوكم أيكم أحسن عملا والابتلاء هو الاختبار. نعم. Ya. Kaidah agama, landasan agamanya ini yang pertama, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Allah enggak meninggalkan kita begitu saja. Allah mengutus seorang rasul untuk kita. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh, "Anallaha khalaqa al-khalqa ligoyatin." Allah menciptakan makhluk karena ada tujuan. "Lam yakhluqkum sudan wala abasa." Allah tidak menciptakan makhluk mereka itu sia-sia begitu aja. Ya. Dibiarkan begitu aja sia-sia. Ya. Kalau ada yang berpendapat demikian, subhanallah. Subhanahu wa ta'ala ma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati tentang Allah, yang Allah menciptakan tanpa hikmah, tanpa tujuan. Bal khalaqal khalqa li ghayatin. Bahkan Allah menciptakan makhluk karena ada tujuan, sasaran, maksud. Qala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amana. Allah, dialah yang menciptakan kehidupan, kematian, agar menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja, bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan pada kami? Ai ligoiri goyatin wa ligoiri hikmatin, yaitu kalian diciptakan tanpa tujuan, tanpa ada hikmah. Wa annakum ilaina la turja'un, kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Wa annahu lan yakuna ba'sun ba'da khalqikum, tidak ada kebangkitan setelah diciptakan kalian. Wa annahu lan yakuna irja'un, tidak ada dikembalikan lagi lakum pada kalian, ya, man ila man khalaqakum, kepada zat yang menciptakan kalian. Hadza dhannu fihi qadhun fi hikmatillah, ya, dugaan ini itu adalah celaan terhadap hikmah Allah azza wajalla. Lidzalika qala azza wa jalla ba'daha, oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman setelahnya, fata'alallahu al-malikul haq, maha tinggi Allah, maha suci Allah, ya, sang penguasa yang hak. Fata'alallahu amma yasifuhu bihi al-mubtilun, ya, maha tinggi Allah dari apa yang disifati oleh orang yang batil tadi. Subhanahu wa ta'ala amma yadunnuhu bihi al-jahilun, ya, maha suci Allah dari apa yang telah diduga oleh orang-orang bodoh itu. Al-qadihuna fi hikmatih, yang mereka mencela hikmah Allah. Ya. Fal khalqu idzan, maka makhluk kalau begitu, makhluquna ligoyatin, mereka diciptakan karena adanya tujuan. Mahadhil goyatu, apa tujuan itu diciptakannya makhluk? Al-jawabu hiya ma bayyanaha Allahu. Jawabannya ialah sebagaimana Allah jelaskan fi qaulihi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. "Ma uridu minhum min rizqi wa la uridu ayyut'imun." Aku tidak minta rezeki kepada mereka, aku juga tidak minta agar mereka memberi aku makan. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ya. Fa Allahu ma khalaqal jinna wal insa illa ligayatin wahidatin wa hiya libtila. Maka Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan karena satu tujuan, yaitu ibtila. Ibtila itu apa? Ikhtibar, menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah ya, menguji kalian, siapa yang diantara kalian yang paling baik amalannya. Di ayat yang lain Allah jelaskan, Allahu khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah yang menciptakan tujuh lapis langit, demikian pula Allah menciptakan bumi seperti penciptaan langit tujuh lapis. Yatanazzalu al-amru, berlakulah perintah Allah bainahunna, di antara langit dan bumi itu. Apa tujuannya di ayat setelahnya? Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini di juz 28. Di surah apa itu? Surah Talak. Ya, ayat terakhir ya. Agar kalian ketahui Allah menciptakan langit dan bumi. Agar kalian tahu anna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Agar kalian tahu sifat Allah, sifat kudrah dari Allah, sifat ilmu dari Allah. Agar kalian tahu. Ya, jadi ada hikmahnya. Enak aja diciptakan kita begitu aja terus enggak ada pertanggungjawaban. Kemarin kita di Rasul Barat. Syarah Adabul Mufrad. Kambing yang nanduk enggak pakai yang punya tanduk, nanduk kambing yang enggak ditanduk. Dikisos. Dikisos. Sampai gara-gara kisos ini para salaf dahulu, baik Rasulullah SAW dan para sahabat, enggan memukul budak karena takut dikisos. Padahal budak mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, fadal. Muslih, ikra ya muslih. Summa qala syarih rahimallahu taala, wa su'alu al-ikhtibaru fi ayyi syai'in. Al-jawabu al-ikhtibaru fi ibadatihi. Hal yu'badu wahdahu la syarika lahu, am yuttakhad alihat alihat. Kenapa majuzum am yuttakhadu? Am yuttakhadu alihatan ukhra ma'ahu subhana subhana wa ta'ala. Wa hadhi mas'alatun wala syakka wala syak wala syakka azimatun. Fal insanu khuliqa li hadhihi al-ghayati. Lakin la yahtaju, enggak dalanya. Lakin yahtaju ila ila man yubashiruhu bihadhihi al-ghayati wa ya'lamuhu wa yu'allimuhu al-hikmata min khalqihi wa yu'allimuhu kaifa yasilu ila ibadati rabbih 'ala al-wajhi alladhi yarda bihi Allahu 'azza wa jalla anhu. Fab'athallahu 'azza wa jalla rasulan rusulan mubashirina wa mudhirina yadulluna al-khalqa ala khaliqihim wa ya'rifunahum wa yu'arrifunahum biman yastah biman yastahiqul ibadata wahdahu wa yu'arrifunahum bitariqi allati udina. Ya. Allati udhina liman khalaqahum ay ya'budahu biha. Ay ya'buduhu biha. Qala Allahu azza wa jalla li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Wa qala azza wa jalla, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Wa kullu ummatin qad khala fiha nadhirun, kama qala azza wa jalla, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir nadhirun yan yandharu yunzirhum wa yubashiruhum. Yubashiru man a'ta man ata'a wa yunziru man asa wa yakhu wa yakhu wa yukhawwifu wa yukhawwi wa yukhawwifuhu minan nari. Qala Allahu azza wa jalla, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Nah. Ya. Soal pertanyaan al-ikhtibar fi ayyi, terus ujiannya ujian terkait hal apa? Jawabannya al-ikhtibar fi ibadati, ujian dalam peribadatan pada Allah. Hal yu'badu wahdahu la syarikalah am yuttakhadhu alihatan ukhra ma'ahu azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah diibadahi semata yang tiada sekutu baginya, atau ternyata dijadikan makhluk, ada yang dijadikan sebagai alihatan ukhra, sebagai sembahan lain di samping Allah azza wa jalla? Wahadihi mas'alatun wala syakka azimatun. Permasalahan ini enggak diragukan lagi. Ini adalah permasalahan yang besar. Fal insan khuliqa li hadhil ghayati. Maka manusia diciptakan karena tujuan ini. Lakin yahtaju ila man yubashiruhu bi hadhil ghayah. Namun manusia membutuhkan kepada ada sosok yang memberikan pemahaman kepada mereka terkait tujuan diciptakan mereka. Ya. Wa yu'allimuhu al-hikmata, yang mengajarkan kepada mereka apa hikmah min khalqihi, dari penciptaan tadi. Wa yu'allimuhu kaifa yasilu ila ibadati rabbih al-wajhi alladhi yarda bihi Allahu anhu, dan mengajarkan kepada mereka bagaimana bisa sampai kepada ibadah kepada Allah, kepada Rabb-nya, yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ya, ini kan butuh rasul supaya ibadahnya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, enggak ibadah asal-asalan. Yu'arifunahum, yang memberikan, mentakrif mereka, mengenalkan kepada mereka biman yastahiqu al-ibadata wahdah, siapa, ya, kenapa? Hah? Ada yang kelewat mana? Oh iya, fa ba'atsallahu rusulan, maka Allah mengutus para rasul mubasysyirin wa mundzirin, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, yadulluna al-khalqa ala khaliqihim, yang menunjukkan kepada para makhluk, ya, ditunjukkan menuju kepada pencipta mereka. Yu'arifunahum biman yastahiqqul ibadata wahdah, yang memperkenalkan kepada mereka, mengajarkan pada mereka siapa yang berhak diibadahi. Wa yu'arifunahum bittariq allati udina, ya, yang mengajarkan, memperkenalkan pada mereka jalan yang jalan itu diizinkan, ya, atau allati adina, yang Allah izinkan, liman khalaqahum ayya'buduhu biha, ya, bagi yang menciptakan mereka, ya, ya, agar mereka beribadah kepadanya dengan, ya, ibadah tadi. Allah Ta'ala berfirman pada nabinya Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa kafatalin nasi basyiran wa nadhira, tidaklah kami mengutus engkau wahai nabi melainkan untuk seluruh manusia, seluruh manusia. Kalau umat terdahulu, nabi terdahulu, kana nabiyyu yub'atsu ila ummatihi khassatan. Nabi terdahulu hanya diutus untuk umatnya saja. Wa bu'istu ila ammatin nas, ila nasi ammatan. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai nabi, sesungguhnya kau adalah rasul Allah, utusan Allah untuk kalian semua. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi diutusnya nabi untuk seluruh manusia. Dan diutusnya nabi adalah hujjah. La yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi walladhi ji'tu bi illa kana min ashabin nar. Kalau sudah diutus nabi, kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudi, Nasrani, tidak pula Nasrani, yang mendengar tentang diriku dan risalah yang aku bawa, kemudian dia mati enggak beriman kepada risalah yang aku bawa kepada diriku, melainkan dia ada termasuk penduduk neraka. Barakallahu fiik. Ya. Kafir-kafir di Venezuela, dia tahu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah lewat internet atau yang lainnya? Zaman sekarang era global gini kan mudah akses informasi. kemudian dia menganggap Islam agama yang aneh. Mati dia, enggak ada pendakwah. Enggak ada pendakwah. Enggak ada jamaah tabligh yang jauh lah ngetok-ngetok rumahnya. Ya. Enggak ada antum yang nahdir dia. Mati dia, apa antum hukumi? Kafir atau gimana? Kafir. Juga hujah-hujah diutusnya Rasul itu hujah. Ya, diutusnya Rasul itu hujah. Terus mereka cari, dulu para sahabat cari. Salman Al-Farisi cari. Abu Dzar mencari, cari mereka. Mencari Nabi. Dengar ada Nabi yang diutus, mereka cari. Safar mereka dari Syam, dari Persia, datang ke Mekah. Oh ini dia ini. Sampai-sampai ada yang lihat dulu, lihat belakangnya, belakangnya, tanda-tandanya. Sampai ada yang ngetes, nih sedekah, nih hadiah, sampai dites. Ya hadiah diambil, sedekah nggak? Oh ini benar Nabi. Nah, ini benar Nabi. Dicari, nggak dengar nama Nabi? Ah itu biarin aja tuh. Enak aja, itu hujah itu. Itu hujah. Hujah tegak dengan turunnya Quran, diutusnya Nabi, selesai. Ya. Bahkan kalau zaman dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, risalah yang masih ada di tengah orang Arab, kata Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim, itu hujah buat bapaknya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Masih ada sisa-sisa risalah Nabi Ibrahim sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Kan anaknya belum diutus, ya. Boro-boro belum lahir gitu. Itulah hujah. Wa kullu ummatin qad khala fiha nadhirun. Setiap umat tidak ada apa? Ada pemberi peringatan, kama qala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah umat melainkan di situ ada nadirnya. Ya. Nadirun memberi peringatan, yunziruhum wa yubashiruhum, yang memberi peringatan kepada mereka akan siksa kalau enggak taat. Wa yubashiruhum, memberikan kabar gembira pada mereka kalau mereka taat. Yubashiruhum man ata'a. Wa yunziru man 'asa, memberikan kabar gembira pada yang taat, memberi peringatan pada yang maksiat, yang durhaka. Wa yukhawwifuhu minan nar, dan memberikan rasa takut kepadanya, kepada orang yang maksiat ini, dengan neraka. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa jtanibu tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang umat ini menyatakan pada kaumnya, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Nah, cukup dulu ya. Ya. Fasabata bihadhihi nusus, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.